Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam. Thumma amma ba'd. Qala asy-syekh Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Ya bunayya, qila lil imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, bima balagta ma balagta minal ilm, qala ma bakhiltu bil ifada, wala istankaftu anil istifada. Ditanyakan kepada Abu Hanifah, yaitu Nu'man Ibn Thabit, dikenal sebagai Imam Abu Hanifah, bima balagta ma balagta minal ilm, bagaimana engkau bisa sampai atau mencapai tempat yang utama ini dari ilmu, bima balagta ma balagta minal ilmi. Maka beliau berkata, ma bakhiltu bil ifadah, aku tidak pernah pelit, tidak pernah bakhil untuk memberikan faedah, menyampaikan faedah dari ilmu, dan walastangkaftu anil istifadah, dan saya tidak pernah enggan dari mendapat faedah, ataupun saya tidak pernah bosan, enggan dari mendapatkan faedah, yaitu faedah ilmu. Tentunya dari perkataan beliau ini diinginkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini dengan kalimat sebelumnya, ketika ada teman kita yang bertanya kepada guru atau kepada muallim, teman kita ingin mencari keterangan dengan apa yang mungkin terkaburkan di sisinya, tersamarkan di sisinya dari satu masalah ilmu. Kalaupun sebelumnya telah diterangkan oleh guru kita dengan keterangan, tetapi ketika dia bertanya, maka kita pun menyimak jawaban sang guru, walaupun telah kita ketahui dengan pasti, ataupun kita telah faham, namun sifat yang seperti ini adalah sifat yang utama dan tentunya membuat untung atau memberikan keuntungan bagi kita. Sebagaimana telah disebutkan, ilmu ketika diulang menjadi semakin kokoh, sebagaimana pisau ketika diasah semakin tajam. Demikian keterangan yang disampaikan ketika telah disampaikan sebelumnya dan kemudian disampaikan lagi semakin tajam. Kemudian, tidak didapati dari keterangan-keterangan yang disampaikan, atau hanya sedikit dalam satu keadaan, mungkin kita mendapatkan keterangan tersebut sebagaimana adanya. Tetapi dalam banyak keadaan, ketika terjadi pengulangan dan penjabaran dari sang guru, kita bahkan mendapatkan tambahan ilmu. atau jarang sekali ketika diulang keterangan tersebut, kita tidak mendapatkan tambahan, tetapi ketika diulangi dan diulangi, bahkan kita mendapatkan tambahan yang banyak. Demikianlah kita mencari faedah, mendengarkan faedah. Dan tentunya kita tidak merendahkan, melecehkan saudara kita dengan ketidakfahamannya sebelumnya, ketidaktahuannya, keterkaburannya dalam masalah, baik itu dengan perkataan, melecehkan, merendahkannya, ataupun bahkan dengan gerakan kita dari badan, demikian wajah, dengan isyarah merendahkan, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hal ini adalah tercela. Lihatlah imam yang besar ini, Imam Abu Hanifah, yang dikenal sebagai imam ahli Kufah, dari imam yang empat. Beliau di antara imam yang empat, dari kedalaman dan pengetahuan hadis Rasulullah, beliau diposisikan nomor empat. Dari imam yang empat tersebut, tetapi dari sisi usia, beliau yang pertama. Karenanya, dikenal beliau sebagai tokoh ahli ra'i. Tetapi dengan demikian beliau adalah imam yang dikenal oleh kaum muslimin, imam yang empat. Kedudukan yang beliau dapat ini sebagaimana yang disebutkan di sini, yaitu ma bakhiltu bil ifada walastanqaftu anil istifada. Saya tidak pernah pelit atau bakhil untuk memberikan faedah, dan saya tidak pernah bosan ataupun enggan untuk mendapatkan faedah. Tentunya kita penuntut ilmu demikian, karena kita selama menuntut ilmu, kita banyak membutuhkan ilmu, banyak membutuhkan ilmu. Terlebih lagi kita, dari lahirnya kita, kalau kita telah menuntut ilmu, sampai kita wafat, kita masih statusnya, keadaannya penuntut ilmu. Seperti itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, dalam perkataan yang ma'ruf, minal mahdi ilal lahd. Minal mahdi ilal lahd. Yaitu dari kita masih bayi menuntut ilmu sampai kita masuk ke liang lahat. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dengan kedudukan beliau sebagai imam ahlul hadis, imam yang besar, di usia yang menunjukkan akhir hidup beliau, pernah ditanya terhadap beliau, dan beliau mengatakan, maziltu, saya selalu saja keadaannya masih seorang tuwailibul ilmi. Saya adalah penuntut ilmu yang kecil. Tentunya ini adalah kalimat yang membimbing kita semua, kalimat juga tawadhu dari beliau. Artinya selama demikian banyak mereka telah mengambil faedah, masih tetap butuh terhadap faedah ilmu. Karena itu, kita yang terlebih lagi jelas notabene baru orang-orang yang menuntut ilmu, tidak bosan dan tidak menolak faedah yang datang dari faedah ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga ketika disampaikan keterangan ilmu, sama saja itu baru ataupun pengulangan, dengarkan, simak. Engkau akan mendapatkan faedah dari ilmu tersebut, dan tentunya tambahan dari pengetahuan dan keterangan yang menambah faedah tersebut. Faya bunayya la tudayyik ala ikhwanika tariqal ilmi. Idza talabu min ustadihim tahqiqa mas'alatin lam ya'rifuha haqqal ma'rifah wa sharikhum fil istima' ila ma yaqulul ustad in kunta turidul khair li nafsika. Wahai anakku, wahai kalian para penuntut ilmu, wahai kalian para pembawa ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau menghalangi saudaramu untuk mendapatkan jalan ilmu. La tudayyiq ala ikhwanika tariqal ilmi. Jangan kamu menghalangi ataupun menyusahkan saudaramu untuk mendapatkan jalan ilmu. Idza talabu min ustadihim tahqiqa mas'alatin lam ya'rifuha haqqal ma'rifah. Ketika mereka meminta kepada guru mereka, atau meminta dari guru mereka, idza talabu min ustadihim, meminta dari guru mereka untuk memastikan satu masalah yang mereka tidak mengetahuinya dengan sebenar-benarnya. Tahqiqa mas'alah, memastikan satu masalah yang mereka tidak mengetahuinya dengan sebenar-benarnya, haqqal ma'rifah. Jangan engkau halangi mereka. Jangan engkau menyusahkan mereka. Terlebih lagi mereka memang orang yang belum memahami, ingin meminta kepastian terhadap guru mereka. Tetapi yang ada bagimu, wasyarikhum fil istima', namun bersamalah dengan mereka di dalam mendengarkan, menyimak, ila ma yakuluhu, ila ma yakulul ustad, menyimak, mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. In kunta turidul khair li nafsika, apabila engkau ingin mendapatkan kebaikan untuk dirimu. Jadi ketika mereka belum memahami, mereka ingin meminta kepastian dari ilmu tersebut, keterangan yang pasti, yang menjelaskan, yang memahamkan mereka, jangan engkau halangi mereka. Jangan engkau menahan mereka. Tetapi bahkan bersamalah dengan mereka, kembali untuk mendengarkan dan menyimak apa yang dikatakan dan disampaikan oleh ustadz atau guru ataupun muallim yang dimintai keterangan tersebut. Tentunya apabila engkau menginginkan kebaikan untuk dirimu. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi telah disampaikan. Apa yang disampaikan dari ilmu, ketika itu adalah bentuk pengulangan, tentunya ini akan membuat semakin kokoh orang yang mendengarkan pengulangan tersebut. Dan tidak sedikit di sana didapatkan tambahan-tambahan faedah dari keterangan-keterangan yang menguatkan keterangan tersebut. Maka jangan sampai kita dari orang yang terluputkan faedah tersebut. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang mengharamkan, yang menahan diri kita untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Karena itu juga merupakan adab dan bentuk pergaulanmu yang baik dengan saudaramu, kawan-kawanmu, teman-temanmu sejawat dalam menuntut ilmu. Engkau melapangkan mereka, engkau membantu mereka, engkau membawa mereka kepada apa yang lebih baik, kepada apa yang lebih utama. Inilah hak teman-temanmu yang mesti engkau perhatikan. Teman-temanmu dalam menuntut ilmu agama. Dan tentunya ini juga akan diperhadapkan kepadamu ketika dalam satu kesempatan ada satu masalah ilmu yang kamu tidak paham. Mereka pun akan mendukungmu, mendukungmu. Mereka pun akan membantumu untuk bersama-sama ke guru mendapatkan keterangan yang dengan keterangan tersebut memahamkanmu dari sang guru. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dulu salafus saleh demikian keadaannya. Mereka tidak pernah bosan untuk mendatangi guru. Kalaupun ilmu yang mereka pelajari mereka telah dengarkan, tetapi mereka duduk bersimpuh dan menyimak apa yang datang dari keterangan guru, walaupun itu telah diulang berapa kali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah salafus saleh. Tetapi apa yang kita dapatkan dari mereka salafus saleh, ilmunya bercahaya. Sejarahnya bersinar. Dan mereka menjadi buah bibir yang baik bagi orang-orang yang setelahnya, yaitu kita dan seterusnya. Warahimahumullah jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, ya bunayya, inna laka min ikhwanika may yusharikuka fil maskan wal mabit. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya dari sebahagian teman-temanmu, dari sebahagian mereka, kawan-kawanmu yang menuntut ilmu agama bersamamu, may yusharikuka fil maskan, ada di antara mereka yang ikut bersama-sama denganmu di dalam maskan, sakan, tempat kamu dikarantina ketika menuntut ilmu, wal mabit, yaitu tempat bermalam di pondok-pondok kalian, di ma'had-ma'had kalian, atau yang sejenisnya. Sebagaimana di pondok yang kita cintai ini, ada di antara saudara-saudara kita yang bersama kita, bahkan kebanyakan mereka bersama kita, yang menginap, yang mondok di ma'had ini, kalaupun di sana ada teman-teman kita yang dia sifatnya tidak menginap, tetapi dia pulang pergi dari rumah ke pondok. Adapun bagi mereka yang bersama-sama kita di maskan, maka interaksinya dengan kita tentunya lebih banyak, lebih dominan dari mereka yang sekedar pulang pergi. Terlebih lagi disahkan seperti rumah kita sendiri, kita makan, kita tidur, kita belajar, kita berkegiatan selama kita mukim atau menginap di pondok kita, wallahu ta'ala a'lam bisawab, atau di ma'had kita. Maka terhadap mereka yang demikian, yang bersamamu menginap, mondok di ma'had atau disahkan ma'had, fahris ala rahati ikhwanika fi masakinihim, maka seriuslah untuk memberikan kenyamanan kepada saudara-saudaramu, ala rahati ikhwanika, di sakan atau tempat kalian di ma'had tersebut, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa idza jaa waqtun naum, dan apabila telah datang waktu tidur, fala tuz'idhum, maka jangan kamu, apabila telah datang waktu tidur, jangan kamu mengganggu ataupun melakukan keributan bil mutala'ah, dengan menelaah pelajaran, atau al mudzakarah, dengan berdialog dengan pelajaran yang telah kalian dapatkan. Tentunya ini akan mengganggu teman-temanmu yang lagi beristirahat, mengganggu kenyamanannya. Sehingga kalau telah datang waktu tidur, tidurlah bersama-sama. Istirahatlah dengan nyaman bersama-sama. Ketika waktu belajar, belajarlah bersama-sama. Menelaah, muraja'ah, mudzakarah. Ketika waktunya makan, makanlah bersama-sama. Sehingga kehidupan disahkan dengan kehidupan yang disiplin, dengan kehidupan yang teratur, tidak satu dengan yang lain, sesuai dengan aturannya masing-masing, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Ini tentunya akan saling mengganggu dan saling menyakiti, melukai, bahkan tidak akan didapatkan padanya kenyamanan disahkan, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Watlub lahum minar raha ma tatlubuhu li nafsika. Jadi, watlub lahum minar raha ma tatlubuhu li nafsika. Biarkan bagi mereka mendapatkan kenyamanan, watlub lahum minar raha, biarkan bagi mereka mendapatkan kenyamanan Ma tatlubuhu linafsika, seperti engkau membiarkan dirimu mendapatkan kenyamanan tersebut. Jadi biarkan bagi mereka mendapatkan kenyamanan yang ada, yaitu ketika mereka beristirahat, mereka mendapatkan kenyamanan sebagaimana engkau mendapatkan kenyamanan dengan sama-sama kalian beristirahat pada waktu istirahat. Pada waktu tidur, kalian tidur. Pada waktu kalian bermain, bermain. Pada waktu kalian belajar, belajar. Pada waktu kalian untuk saatnya makan dan minum. Demikian keteraturan, demikian kedisiplinan. Yang ini semua membantu kita di dalam pertemanan, membantu kita di dalam perkawanan, secara khusus kita yang tinggal di satu sakan, di satu ma'had. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya dengan keadaan demikian, anak-anakku sekalian, kita akan mendapatkan kebaikan. Kita akan mendapatkan kelapangan antara satu dengan yang lainnya. Maka penting untuk kita perhatikan hal tersebut. Terlebih lagi secara khusus, sebagaimana kita katakan, banyak di antara kita, atau dominan di antara kita yang menginap dan mondok di ma'had. Wallahu a'lam bisawab. Fa'idha tala al-fajru, wastaiqadta li'ada'i faridhatis salah, fa'aiqidh ikhwanaka birifkin walutfin, وحافظوا على الصلاة في جماعة فإن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة أفذاذا. Apabila telah terbit waktu fajar, yaitu fajar yang diinginkan, fajar as-sadiq, karena di sana ada dua fajar, fajrul kadhib dan fajr as-sadiq. Fajar shadiq inilah yang seharusnya kita bangun dalam rangka menegakkan salat yang wajib. Sehingga dikatakan oleh beliau, fa idza talal fajru, apabila telah pasti fajar itu telah terbit, telah tampak, wastaiqadta, dan kamu pun terbangun, li'adai faridhatis salah, untuk menegakkan kewajiban salat, yaitu salat subuh. Fa'aiqid, maka sebagai bentuk tolong menolongmu kepada ketakwaan, bantu membantu dalam ketakwaan dan kebaikan, fa'aiqid, maka bangunkanlah ikhwanaka, saudaramu, temanmu, kawanmu, yang bersama-samamu di ma'had, yang bersama-samamu di sakan, dengan lemah lembut, birifkin walutfin, dengan lemah lembut. Kenapa demikian? Karena telah masuk waktu wajib sholat subuh. Berbeda halnya ketika belum masuk waktu sholat subuh, masih diperkenankan kita makan sahur, masih diperkenankan bagi kita untuk menegakkan sholat malam, maka ketika saudaramu tidak berpesan kepadamu, maka yang lebih utama bagimu membiarkan dia beristirahat. Tetapi kalau dia berpesan kepadamu untuk dibangunkan, maka bangunkan dia dengan lemah lembut untuk menegakkan apa yang engkau tegakkan dari amalan-amalan sunnah. Tetapi Demikian pula ketika diketahui keadaannya, dia senang kalau dibangunkan. Walaupun dia tidak berpesan, tapi dia senang. Dia dari orang-orang yang mempunyai semangat di dalam beribadah kepada Allah dari amalan-amalan sunnah. Sehingga ketika engkau bangunkan dia bahkan senang, bangunkanlah dengan lemah lembut. Demikian ketika telah datang waktu yang wajib, waktu penegakan sholat wajib. Maka dalam hal ini dia berpesan atau tidak, maka engkau sebagai saudaranya memiliki hak untuk membangunkannya sebagai bentuk, sebagai wujud beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap saudaramu yang bisa saja dengan tidurnya dia tidak mendapatkan sholat subuh, atau dia telat dan terlambat menegakkan sholat subuh, atau bahkan dia tidak menunaikan sholat subuh. Wallahul musta'an. Maka bangunkan. Tentunya dikatakan dengan lemah lembut karena inilah yang asal. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk berlemah lembut. Sebagaimana Rasulullah juga membimbing kita untuk berlemah lembut. Alaika birrif. Bagimu untuk berlemah lembut. Karena ma min syai', tidak ada sesuatu perkara yang apabila didatangkan arif, maka dengan kelemah lembutan, maka perkara tersebut akan menjadi indah. Dan tidak ada satu perkara yang didatangkan dengan kekakuan. Tidak ada satu perkara yang didatangkan dengan sifat yang kasar. Maka perkara itu pastinya akan menjadi jelek. Akan mendatangkan kejelekan. Maka bangunkan dengan lemah lembut. Hafidhu ala salati fi jama'ah. Dan bagi tentunya laki-laki umat ini untuk menjaga salat dilakukan secara berjamaah. Adapun perempuan umat ini juga mereka diperintahkan untuk menegakkan salat berjamaah, juga diperintahkan untuk menegakkan salat, tetapi tentunya amalan jamaah yang wajib bagi laki-laki. Adapun perempuan berjamaah dalam satu komunitas mereka sangat ditekankan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yaitu dalam satu komunitas perempuan. Atau mungkin di keluarga mereka. Fa inna salatal jama'ah afdal minas salat afdadan. Karena salat jama'ah itu lebih utama dari salat sendiri. Afdad. Tentunya ini dengan pandangan bahwa salat jama'ah di sini bagi beliau sebagaimana pandangan jumhur. Salat jamaah, penegakan berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Di sisi ulama yang lain, salat jamaah itu adalah fardu kifayah. Tetapi yang benar, dari pandangan ulama, para ulama, yang benar bahwa salat jamaah itu wajib bagi laki-laki umat ini di masjid. Sehingga, bukan semata-mata afdal tapi wajib. Namun penulis berpandangan sebagaimana pandangan jumhur bahwa salat jamaah itu afdal daripada salat sendirian. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian untuk sementara waktu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dengarkan. Tentunya ini dari adab-adab yang mulia, adab-adab yang utama dalam berkawan, berteman, bersahabat, sesama para penuntut ilmu. Demikian ketika mereka tinggal bersama-sama di sakan, ketika mereka tinggal bersama-sama di ma'had, demikian pula adab-adab ini adalah adab yang akan membawa membawa terwujudnya cinta kasih di antara mereka para penuntut ilmu. Karena saling perhatian satu dengan yang lain, saling bantu-membantu dalam ketakwaan dan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan membimbing kita semua kepada apa yang lebih baik dari urusan-urusan kita, dengan apa yang dia cintai dan dia ridhoi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.